Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan jenis syirik yang ketiga, yaitu syirik dalam tawakal. Dan yang dimaksud dengan syirik di dalam tawakal adalah tatkala seorang menyandarkan urusan-urusannya kepada makhluk yang tidaklah bisa mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya seorang meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya, meminta anak, meminta untuk diselamatkan dari musibah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidaklah mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada seorang bersandar bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perkara tersebut tidaklah bisa mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka orang tersebut jatuh kepada syirik di dalam tawakal. Dan juga termasuk seorang yang bisa terjatuh kepada syirik di dalam tawakal tatkala dia bersandar kepada sebab. Hanya saja hukumnya tidak sampai syirik besar, akan tetapi na'am dihukumi syirik kecil oleh para ulama. Kita lanjutkan dengan syirik yang ketiga, termasuk dari syirik besar. Rabi'an asyirku fit ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Nanti akan disebutkan oleh mu'alif apa yang dimaksud dengan syirik di dalam ketaatan. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, wafaqani Allahu wa iyyakum anna minasyirki ta'atul ulama'i wal umara fi tahlili ma haramallah au tahrimi ma ahalallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada diriku dan kepada kalian semuanya, bahwasannya termasuk syirik, syirik yang dimaukan di sini adalah syirik besar, bahwasanya termasuk syirik besar apabila seorang menaati ulama wal umara dan mentaati pemerintah, fitahlili ma haramallah, pada perkara menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, au tahrimi ma ahalallah, atau dia mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Jadi ini yang dimaksud dengan asyirku fit ta'ah. Tatkala seorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka secara tidak langsung orang tersebut telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan pensyariatan yang menghalalkan, yang mengharamkan, ini halal, ini boleh, ini haram, ini tidak boleh, itu semua adalah hak khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dimasukkan ke dalamnya adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Wal Masih ibn Maryam, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka di sini adalah ahlul kitab. Telah menjadikan ahbaruhum. Ahbar yang dimaksud dengan ahbar adalah ulama'uhum. Mereka ahlul kitab telah menjadikan ulama-ulama mereka, orang-orang yang berilmu di tengah mereka, warohbanahum dan pendeta-pendeta mereka, arbaba min dunillah, sebagai rob-rob, sebagai Tuhan, yang disembah, yang ditaati, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Padahal mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah mereka sekutukan. Sisi pendalilan ayat ini disebutkan dalam hadis, wabil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih yang menunjukkan asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayata ala Adi ibn Hatim At-Ta'i. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kepada atau di hadapan seorang sahabat yang bernama Adi ibn Hatim At-Ta'i, yang sebelumnya beliau ini adalah seorang ahlul kitab, kemudian masuk ya Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan beliau. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka ahlul kitab telah menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pula menjadikan Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam, itu sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan padahal mereka tidaklah diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada sesembahan yang satu. Tidak ada Rob, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka telah sekutukan. Ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seorang sahabat yang mulia, Adi ibn Hatim At-Ta'i. Faqala, setelah mendengar ayat ini, sahabat Adi ibn Hatim At-Ta'i mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Jadi ayat ini dipahami oleh sahabat Adi ibn Hatim, naam, Yang dimaksudkan di sini menjadikan sesembahan selain Allah, yaitu na'am, mereka menyembah ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Ini yang dipahami oleh Adi Ibn Hatim. Oleh sebab itu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Tidak sujud kepada mereka. Kala kemudian Rasulullah SAW menerangkan yang dimaksud dengan menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Alaysa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah mereka, yaitu ahlul kitab, yaitu nah, bukankah mereka, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, telah menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian kalian menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka, telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian juga mengharamkannya. Qala bala. Kemudian sahabat Adi Ibn Hatim At-Ta'i mengatakan, tentu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Maka itulah yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka. Jadi yang dimaksud dengan ibadah tidak hanya seorang sujud kepada sesuatu, menyembahnya. Termasuk pula ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah, takalah seorang ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan atau yang Allah halalkan. Dia mengikuti orang tersebut. Maka secara tidak langsung orang tersebut telah beribadah kepada orang tersebut. Dan dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan syirik di dalam ketaatan. Takala seorang mengikuti atau menaati para ulama atau al-umara, para penguasa, dia taat pada perkara-perkara yang itu bertentangan dengan syariat Allah. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka secara tidak langsung dia telah menjadikan ulama tersebut, penguasa tersebut, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan asyirku fit ta'ah. Maka oleh sebab itu, ya kita tidak diperbolehkan untuk merubah-rubah syariat. Yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau mengikuti seorang tanpa dalil. Ya. Jangankan merubah syariat, kita membebek saja, taklid buta di dalam Islam adalah perkara tercelah. Tidak diperbolehkan kita mengikuti seorang tanpa kita melihat dalilnya, tanpa kita melihat dasar hukumnya, tanpa kita melihat sisi ilmiahnya. Kenapa dia melakukan hal ini? Apa dalilnya? Apa ya hujahnya? Kalau kita sudah mengetahui, oh ternyata ya, perbuatan ini ada dalilnya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita ikuti. Kalau ternyata setelah kita lihat keterangan-keterangan para ulama, ternyata tidak ada dalilnya, bahkan itu adalah perkara baru di dalam agama, maka kita tidak boleh mengikutinya. Jadi, ya taklid buta di dalam agama Islam itu tidak dibenarkan. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan ada satu keadaan yang orang itu boleh taklid kepada seorang ahli ilmu atau ulama, kalau betul-betul dia tidak bisa mencerna dalil. betul-betul dia tidak bisa mencerna dalil. Ya. Dia tidak bisa menyimpulkannya. Maka pada keadaan ini, orang tersebut diperbolehkan taklid kepada ulama tersebut. Tapi dengan syarat, ulama yang dia taklidi, yang dia ikuti, itu betul-betul ulama yang di atas kebenaran. Jadi dia husnudzon, berbaik sangka kepada ahli ilmu tersebut. Fa insya Allah ahli ilmu tersebut di atas ilmu. Ya, tidak sembarangan. Tidak semua orang langsung kita ikuti. Nah, kalau betul-betul dia tidak bisa menimbang dalil, mencerna dalil, ya, maka boleh dia taklid kepada seorang ulama. Ya, kalau betul-betul dia tidak bisa, ya, membaca keterangan-keterangannya. Akan tetapi kalau dia bisa, ya, menyimpulkan setelah dia membaca keterangan-keterangan para ulama, oh, ternyata yang akrab ilal haq, yang paling benar, yang paling mendekati dengan kebenaran ini misalnya, dari khilaf-khilaf yang ada, maka dia harus memilihnya. Maka dia harus yang memegangnya, tanpa dia harus taklid kepada seorang ulama tertentu. Berbeda halnya kalau betul-betul dia buta dengan dalil. Dia baru menuntut ilmu misalnya. Betul-betul dia tidak mengetahuinya. Ya, maka pada keadaan ini diperbolehkan dia mengikuti seorang ulama. Tapi dengan syarat telah kita sebutkan, ulama tersebut adalah ulama yang mustaqim. Ya, ulama yang berjalan di atas jalan yang benar. Kita husnudzon pada dia. Fa insya Allah ulama tersebut tidak mungkin. Atau kecil kemungkinan. Atau mustahil. Ya, dia beribadah tanpa dalil. Dia melakukan ini tanpa ada hujjah. Nah, ini ya hukum taklid kepada seorang. Hukum asalnya adalah suatu perkara yang tercela. Nah, suatu perkara yang tercela. Ya, kebanyakan orang yang taklid kepada seorang ulama, ya mayoritas itu tergelincir. Nah, mayoritas ya mereka tergelincir tanpa melihat dalil yang diucapkan ustadznya, kiainya, langsung diikuti. Kata kiainya ini diperbolehkan, ini halal. Ya, walaupun bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Karena bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baik, walaupun bid'ah, tapi kalau tujuannya baik, menjadi baik. Ada bid'ah itu bid'ah hasanah. Ada bid'ah dolalah. Yang dilarang itu adalah ya bid'ah yang menyesatkan. Inilah yang dimaksud dengan hadis katanya. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang di sini katanya adalah bid'ah dolalah. Bid'ah yang menyesatkan. Kalau bid'ahnya mengajak kebaikan maka diperbolehkan. Ya, ini namanya syubhat. Nah, kerancuan di dalam agama. Dan telah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasannya tidak ada di sana dua macam bid'ah. Ini yang sahih. Semua bid'ah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa beliau merinci dalam sebuah hadis. Ya, wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah. Seluruh bid'ah itu sesat. Tidak pernah Rasulullah merinci. Ini bid'ah yang baik. Ini bid'ah yang menyesatkan. Ya, tidak ada keterangan dari Rasulullah. Hanya saja ada sebagian yang salah faham. Ya, dengan beberapa dalil. Dan bahkan sengaja salah memahaminya. Ya, untuk mendukung bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Ya, padahal dalil itu tidak bisa digunakan. Nah, tidak bisa ya membenarkan bid'ah yang ada pada mereka, padahal sebaliknya ya. Na'am membantah bid'ah yang ada pada mereka. Di antara dalil yang mereka gunakan seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtasana fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yankusu min ujurihim syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Kemudian waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang tidak baik, jalan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosanya seperti dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya tersebut. Kemudian mereka menyimpulkan, ya, mengambil dalil ini, kata mereka, hadis ini menunjukkan bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, na'am, kata mereka, na'am, bid'ah hasanah yang pertama, kemudian yang kedua adalah bid'ah dolalah. Alhamdulillah, subhat ini telah dijawab oleh para ulama. Ya, hadis ini, ya, bukanlah diantara faedahnya bid'ah itu ada dua. Ya, tidak sama sekali. Disebutkan dalam hadis itu, man sanna fil Islam. Ya, lafadznya sanna. Sunnah. Ya, bukan man ibtada'a bid'atan hasanah. Barang siapa yang membuat bid'ah yang baru. Jadi lafadznya itu sunnah, bukan bid'ah. Ya. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, sunnah di sini adalah jalan secara bahasa. Jadi enggak ada di situ disebutkan barang siapa yang membuat bid'ah yang bagus dan barang siapa yang membuat bid'ah yang jelek, enggak ada di situ. Di situ jelas lafadznya man sanna, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, jalan yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asbabul wurud, sebab hadis ini muncul atau keluar dari Rasulullah, dari lisan beliau. Tatkala beliau melihat ada seorang sahabat terang-terangan bersedekah. Ya, terang-terangan bersedekah. Tujuan sahabat ini bukan riya, tapi untuk memancing, untuk menggugah sahabat yang lain agar ikut berinfak. Dan disebutkan oleh para ulama, hukum asal ibadah itu harus disembunyikan. Ini hukum asalnya. Tapi ada sebagian keadaan boleh kita memperlihatkan ibadah kita, memperlihatkan amalan kita, kalau tujuannya adalah untuk menggugah atau untuk menjadi contoh atau untuk menarik, ya, orang lain agar mengikutinya. Maka pada keadaan seperti ini diperbolehkan. Seperti sahabat ini, beliau terang-terangan bersedekah. Ya. Melihat hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Dan kata para ulama, infak itu ada dalilnya. Ya. Karena hadis ini berkaitan dengan seorang sahabat yang berinfak dengan terang-terangan. Dan infak itu adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi hadis ini tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk membenarkan, ya, bid'ah. Jadi bid'ah itu semuanya adalah dolalah, tidak ada yang namanya hasanah. Ada pula yang berhujjah dengan perkataan sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau mengomentari ada sebagian sahabat yang sholat tarawih secara berjamaah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ya, beberapa sahabat sholat tarawih secara berjamaah. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kagum dan beliau mengatakan, nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah, sebagus-bagus bid'ah itu ini, yaitu sholat tarawih secara berjamaah yang dilakukan oleh ya sebagian para sahabat. Dan ini alhamdulillah juga telah dijawab oleh para ulama, karena asar ini dijadikan hujjah oleh haula untuk mendukung bid'ah mereka. Kata para ulama, bid'ah yang dimaukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu hanya secara bahasa, ya di lisan saja, bukan yang dimaksudkan adalah secara syariat. Ya. Kemudian kalau mau ditinjau dari sisi syariat, sholat tarawih itu asalnya memang berjamaah. Ya. Sebagaimana dikisahkan dalam beberapa riwayat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam melakukan sholat tarawih sendirian, kemudian diikuti para sahabat. Kemudian malam berikutnya tambah banyak. Ya, melihat hal ini Rasulullah khawatir. Ya, takut nanti sholat tarawih itu diwajibkan. Sehingga malam berikutnya beliau tidak keluar dan sholat di kamar beliau, di tempat beliau. Nah, dan beliau tidak keluar bukan berarti beliau mengingkari sholat tarawih secara berjamaah, tidak sama sekali. Nah, beliau tidak keluar lagi khawatir sholat tarawih tersebut diwajibkan, dan ini yang beliau tidak mau. Ya. Dan setelah semeninggal Rasulullah, nama illah ini sudah hilang. Karena Rasulullah sudah meninggal dan wahyu sudah ditutup. Ya, sudah terputus. Tidak ada lagi perintah baru, larangan baru. Sehingga kalau seandainya sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah lagi, maka ini bukanlah sebuah bid'ah. Bukanlah sebuah bid'ah, sebuah perkara baru, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah secara berjamaah. Nah, jadi tidak ada dalil yang bisa mendukung ya sebuah bid'ah. Nah, dan yang aneh ya, ada orang yang gemar melakukan bid'ah tapi tidak gemar melakukan sunnah. Padahal jelas-jelas sunnah. Ya. Kalau betul-betul kita itu ingin beribadah, sibukkan dengan yang wajib dan yang sunnah, tidak sempat lagi melakukan perkara bid'ah itu. Ya, kalau betul-betul pengen semangat, karena ada dalil mereka beralasan, ya biar kami semangat beribadah. Kalau betul-betul antum memang semangat beribadah, kerjakan yang wajib-wajib, yang jelas wajib, yang tidak diperselisihkan. Kerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, itu saja belum mereka kerjakan. Yang bid'ahnya masih banyak, yang wajibnya masih banyak ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Nah, ini bid'ahnya yang didulukan. Ya, kalau betul-betul pengen semangat beribadah. Nah, kalau betul-betul seorang itu semangat beribadah, fa insya Allah tidak akan sempat lagi dia melakukan bid'ah. Karena banyak sekali ibadah itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, tidak akan sempat lagi dia melakukan perkara-perkara yang baru. Tapi yang aneh, ya, bid'ahnya lancar, semangat, giliran yang jelas-jelas wajib, jelas-jelas sunnah itu ditinggalkan. Inilah ya keadaan na'am manusia. Ya, sungguh ajaib. Ya, sungguh ajaib. Allah Ta'ala misal, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.